belajar kesegasan buat dan di WhatsApp untuk memaksimalkan karir bisnis dan pendidikan. Yes, sekarang di WhatsApp makin canggih lagi karena sudah bisa dimasukin otak AI, yaitu otak yang sangat cerdas melebihi manusia pinternya. Bisa bikin copywriting, bisa bikin skripsi, bisa bikin artikel, bisa buat caption dan ide konten, bisa buat gambar, bisa buat suara, banyak banget. Segera ikutan kelas belajarnya bersama Kang Wawan. Dicakapin totong, pin totong, oh. Bisa buat gambar, bisa buat suara, banyak banget. Segera ikutan kelas belajarnya bersama Kang Wawan. Dicakapin totong, oh. Sudah bisa dimasukin otak AI, yaitu otak yang sama cerdas melebihi manusia pinternya. Bisa bikin copywriting, bisa bikin skripsi, bisa bikin artikel, bisa buat caption dan ide konten, bisa buat gambar, bisa buat suara, banyak banget. Segera ikutan kelas belajarnya bersama Kang Wawan. Dicakapin popong, ping popong, oh. Bisa buat gambar, bisa buat suara, banyak banget. Segera ikutan kelas belajarnya bersama Kang Wawan. Dicakapin topong, oh, oh. Bisa dimasukin otak AI. Bisa bikin skripsi, bisa bikin artikel, bisa buat caption dan ide konten, bisa buat gambar, bisa buat suara, banyak banget. Segera ikutan kelas belajarnya bersama Kang Wawan. Dicakapin topong.